katanya begini. Mereka mengatakan tabarra min Abi Bakrin wa Umar. Wahai Zaid, berbebaslah kamu dari Abu Bakar dan Umar. Hatta nakuna ma'aka, sehingga kami bergabung bersama Anda, kami membela Anda. Begitu kata orang Kufah. Syiahnya orang Kufah. Faqala, kata Zaid bin Ali bin Al-Husain mengatakan huma sahiba jaddi. Abu Bakar dan Umar itu adalah dua sahabat dari kakekku. Kakek di sini maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Zaid, Ali bapaknya, Al-Husain adalah kakek pertama, Ali adalah kakek kedua. Kata dia adalah bahwa dua itu adalah dua sahabat dari kakekku. Abu Bakar sahabatnya Ali, Umar juga sahabatnya Ali. Bal atawallahuma, kata Zaid ini, aku justru cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan kepada Umar. Aku juga termasuk penolong Abu Bakar dan Umar. Qalu, kata orang Syiah yang dari Kufah tadi, idzan narfuduka. Kalau begitu kami menolak Anda. Faqalahuma sahib. Kemudian dikatakan ketika mereka mengatakan kami menolak Anda, dari sinilah summu rafidah. Mereka disebutnya dengan rafidah. Nah, ini adalah dari kitab mereka sendiri, dan di sini ada disebarkan oleh website orang Syiah sendiri. Jadi para sekalian, kalau saja bahwa orang yang menolak Abu Bakar, orang yang menolak Umar, bahkan mereka punya doa, namanya doa sonamai Quraisy, doa tentang mengutuk dua berhala Quraisy. Siapa itu? Adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka di antara keyakinannya selalu mengutuk Abu Bakar, selalu mengutuk Umar bin Khattab, bahkan dimasukkan dalam syahadat mereka. Nah, para jemaah sekalian, dengan demikian maka Syiah itu adalah ada empat nama. Ada disebut Syiah Ali atau Syiah saja, ada Syiah 12 Imam atau Syiah Lisna Asyariyah, atau Syiah Ja'fariyah tadi sudah saya sebutkan, dan yang terakhir adalah disebut juga dengan Rafidah. Kenapa? Karena mereka menolak kekhilafahan Abu Bakar dan Umar, bahkan mereka selalu mengutuk dua orang ini. Bahkan dalam pernyataan para jemaah sekalian, mereka mengatakan dan mereka meyakini bahwa menurut orang-orang Syiah adalah bahwa sahabat Rasul itu yang tinggal beriman setelah Rasul wafat hanya tinggal tiga orang. Dan selain itu adalah mereka kemudian menjadi kafir. Di dalam kitab mereka berjudul Ar-Rawdah Minal Kafi, karya Al-Kulaini, Al-Kulaini itu adalah sama dengan Bukhari-nya, kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan begini, di dalam kitab tadi itu Ar-Rawdah, nomornya 341, mengatakan katanya bahwa Abu Ja'far alaihi salam di situ disebutkan kanan nasu ahla riddah, manusia itu adalah termasuk murtad ba'dan nabi, setelah nabi sallallahu alaihi wasallam, illa salasa, kecuali tiga orang. Faqultu wa man salasa, siapa tiga orang itu? Faqala al-Miqdad ibnul Aswad wa Abu Dzarrin al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Tiga orang saja yang beriman, semua orang murtad. Abu Bakar murtad, Umar murtad, Utsman murtad, bahkan Aisyah murtad, Hafsah murtad, semua menurut orang Syiah murtad kecuali tiga orang saja, yaitu tiga orang yang tadi saya sebutkan namanya. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah apa yang kita harus ketahui tentang nama dari Syiah itu dan asal-usul daripada nama Syiah ini. Para jemaah sekalian, Quran mereka itu adalah beda dengan Quran kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka sebagaimana diriwayatkan, disebutkan di dalam kitab mereka, namanya adalah Basairu Ad-Darajat. Ini kitabnya mereka. Ditulis oleh Muhammad bin Al-Hasan As-Saffar. Disebutkan di sana. Ini panjang tetapi saya ringkas saja. Mereka punya namanya Al-Jami'ah. Al-Jami'ah itu apa? Adalah katanya sahifah, lembaran, tuluha sab'una zira'an, panjangnya itu 17 siku. Kalau satu siku kira-kira berapa senti? Ya, katakan saja 30 atau 40 senti, kali 70, kira-kira 20 meteran lebih. Sesuai dengan ukuran sikunya Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya, dan di situ adalah di mana terdapat halal dan haram, dan itu adalah apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam pernyataan berikutnya ada dikatakan di sana namanya Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah itu adalah seperti kita, seperti Al-Quran. Mushaf itu disebut Mushaf karena di dalamnya ada wahyu. Mushaf Fatimah ini disebutkan oleh kitab ini adalah Mushafun fihi mislu Qur'anikum hadza thalas marrat. Katanya Mushaf ini adalah sama seperti Mushaf kalian tapi 3 kali lipat. Jadi kalau kita adalah 6 ribuan lebih, menurut orang Syiah, Quran mereka itu jumlah ayatnya adalah 17 ribu ayat. Dan ini dikatakan bahwa wallahi ma fihi min Qur'anikum harfun wahidun. Dari Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah itu tidak ada yang sama dengan Quran kalian satu huruf pun. Innama huwa syai'un amlahallahu wa auha ilaiha. Dan semua yang ada di situ adalah wahyu Allah yang Allah diktekan kepada Fatimah, bukan kepada Rasul ya. Lihat di dalam dhamirnya di sini innama huwa, sesungguhnya mushaf itu syai'un, yaitu syai'un itu maksudnya adalah sesuatu, amlaha yang Allah imlakkan, Allah diktekan, Allah berikan kepada kepada Fatimah, wa auha ilaiha, dan diwahyukan kepada Fatimah. Jadi bukan kepada Rasul tapi kepada Fatimah. Dan itu disebutnya adalah Mushaf Fatimah. Para yang sekalian, ini adalah apa yang barangkali sedikit kita ketahui tentang apa yang menjadi beda ya, bahwa Syiah itu dari nama adalah mereka Syiah 12 imam, mereka Syiah Ja'fariyah, mereka adalah Rafidhah. Dari sisi pedoman, pedoman mereka itu adalah mereka berpegang teguh bukan dengan Quran ini. Kalau mereka konsekuen dengan apa yang ada di dalam kitab mereka, imam mereka, mereka mengatakan bahwa Quran itu adalah ada, tetapi yang sekarang ada ini adalah hanya sepertiga. Kalau mood kita sempurna, utuh. Kalau mood mereka adalah malah sepertiga. Sudah begitu adalah tidak ada satu huruf pun yang ada dalam Al-Quran ini sama dengan Mushaf Fatimah. Belum lagi tadi disebutkan dengan Al-Jamiah. Jadi para sekalian, beda. Syiah ini adalah sudah berbeda, bukan seperti itu, tetapi dia adalah merupakan sesuatu yang meyakini tidak sama dengan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabatnya adalah berbeda, Qurannya berbeda, bahkan hadisnya itu juga adalah berbeda. Kalau kita berpegang teguh kepada apa yang kita ketahui, misalnya Kutubus Sittah, Sahih Al-Bukhari, betul? Sahih Muslim, Sahih atau Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud dulu, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, ini yang kemudian oleh para ulama Ahlus Sunnah disebut dengan Al-Kutubus Sittah. Mereka tidak mengakui sama sekali kitab ini, yang 6 ini adalah tidak dipakai. Bahkan mereka adalah karena sahabatnya orang-orang kafir, maka tidak bisa diterima. Oleh mereka justru meyakini ada 4 kitab. Kitab yang pertama disebut dengan kitab Al-Kafi, kitab yang kedua disebut dengan kitab Tahdzibul Ahkam. Yang pertama ditulis oleh Al-Kulaini, itu sama dengan Al-Bukhari-nya menurut Ahlus Sunnah. Tahdzibul Ahkam ditulis oleh Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi, tadi disebut Al-Mufid. Kemudian yang ketiga adalah Al-Istibsar. Kitab yang ketiganya adalah Al-Istibsar, ditulis oleh At-Tusi. Dan yang keempat adalah disebut dengan kitab Man La Yahduruhu Al-Faqih. Nah, para jemaah sekalian, dari Qur'annya seperti itu, dari hadisnya juga berbeda. Nah, oleh karena itu, maka ini adalah suatu hal yang harus menjadi pengetahuan mendasar bagi kita untuk mengetahui siapa Syiah dan apa pedomannya. Dapat saya tambahkan satu, ini penting para jemaah sekalian, Ni'matullah Al-Jazairi, ulama mereka, menulis dalam kitab namanya Al-Anwaru Al-Nu'maniyah, orang Syiah nih. Di dalam kitab itu dia mengatakan begini, kata dia, inna, maksudnya Syiah, la najtami' ma'ahum, tidak akan bisa bersepakat, berkumpul, bergabung dengan mereka. Mereka yang dimaksud di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala ilahin wahidin, terhadap satu Tuhan yang sama. Wala ala nabiyyin, tidak akan bisa bergabung dalam nabi yang sama. wa ala ala imamin, tidak akan bisa bergabung di atas satu kepemimpinan yang sama. Kenapa demikian? Kata dia, wa dzalika annahum yaqulun anna rabbahum alladzi kana Muhammadun nabiyyuhu wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakrin. Karena apa? Karena ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa Tuhan mereka adalah yang nabinya Muhammad dan khalifah nabinya setelah nabi itu adalah bernama Abu Bakar. Jelas? Tuhannya adalah yang mengutus namanya Muhammad, tapi khalifah setelah Muhammad adalah Abu Bakar. Sedangkan kata dia, wa nahnu naqul, sedangkan kita mengatakan, la naqulu bidzalika rabb, kita tidak mengatakan dengan Tuhan itu. Wala bidzalikan nabi, kita tidak mengatakan dengan nabi seperti itu. Bal naqulu, justru kita mengatakan, innar rabba, sesungguhnya Tuhan, alladzi khalaqa khalifata nabiyyihi Abu Bakrin, yang telah mencipta khalifah nabinya bernama Abu Bakar, laisa rabbuna wala dzalika annabiyyu nabiyuna, katanya Tuhan yang seperti itu bukan Tuhan kita, dan nabi itu juga bukan nabi kita. Jadi para sekalian, kalau khalifah setelah rasul adalah Abu Bakar, maka Tuhannya bukan Allah, tidak sama, walaupun Allahnya sama namanya, tetapi beda. Nabinya juga bukan nabi itu, walaupun namanya adalah sama. Karena apa? Karena ini pernyataan orang Syiah sendiri. Menurut akidah orang Syiah, bahwa agama itu berbeda, karena Tuhannya berbeda, nabinya berbeda, khalifahnya berbeda, kitabnya berbeda, rujukan hadisnya berbeda. Kalau itu semua sudah berbeda, para sekalian, itu berarti bukan perbedaan mazhab, betul, tetapi itu adalah perbedaan agama. Bayangkan Tuhannya beda, nabinya beda, kitabnya beda, Qurannya beda, mushafnya beda, hadisnya beda, imamnya beda. Para jemaah sekalian, itu adalah tentu namanya adalah agama tersendiri. Nah, oleh karena itu, para jemaah sekalian, sekelumit sesuai dengan waktu yang ada ini, mudah-mudahan menjadi pengetahuan, dan ini saya bacakan dari kitab-kitab mereka sendiri. Dari sumber dari kitab mereka sendiri. Oleh karena itu bukan berasal dari ahlus sunnah, untuk kita tahu dengan valid bahwa tidak sama ahlus sunnah dengan syiah. Bahkan ahlus sunnah itu adalah bagian daripada firqoh. Tetapi kalau mereka sudah bukan dari firqoh, tetapi keluar daripada al-Islam karena dia mengkufuri la ilaha illallah, mengkufuri daripada Al-Quran ataupun Allah ataupun Muhammad seperti yang tadi saya sampaikan. La ilaha illallah mereka ketika syahadat mereka tambahi. Di samping menambahi dengan kalimat wa asyhadu anna aliyan waliyullah atau hujjatullah. Aku bersaksi bahwa Ali adalah hujjahnya Allah. Dan kemudian ditambahi bahwa bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar adalah terkutuk, Aisyah, Hafsah di dalam jahanam. Itu syahadat mereka. Dan para sekalian bisa dilihat di YouTube. Nah, karena itu maka ini adalah bagian daripada perbedaan yang terjal antara ahlus sunnah jamaah dengan syiah. Mudah-mudahan kita menjadi mengetahuinya dan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian sekelumit tentang hal ini. Silakan. Sesuai dengan apa yang dinyatakan. Bahwa kata mereka, kalau khalifah setelah nabi itu adalah bernama Abu Bakar, betul, maka Tuhannya bukan Tuhan kita, maka nabinya bukan nabi kita, begitu. Ini imam mereka yang mengatakan begini, dan ini tidak ada bantahannya, dan itu berarti yang iyakan. Oleh karena itu maka fakta, maka bukti. Jadi nama bisa sama, ya, nama bisa sama, tetapi ternyata adalah berbeda. Dan karena itu pernyataan ini adalah menjadi bukti kepada kita dengan jelas bahwa nabi mereka Muhammad, tetapi Muhammad yang mana, gitu kan? Karena apa? Karena Muhammad itu adalah, kalau khalifahnya Abu Bakar, bukan nabi itu yang mereka kendaki. Ya. Ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, betul? Ditambah wa asyhadu anna aliyan hujjatullah. Lalu oleh mereka ditambah lagi yaitu dengan syahadat yang maknanya adalah mengutuk Abu Bakar, mengutuk Umar, dan menyatakan bahwa Hafsah istri Rasul, Ummul Mukminin, menurut kita Aisyah radhiyallahu anhuma, Ummul Mukminin, oleh mereka adalah dalam syahadatnya dikatakan dalam syahadat itu, masuk dalam syahadat meyakini bahwa dua orang bapaknya Aisyah, bapaknya Abu Bakar, betul, Hafsah bapaknya Umar, semua mereka adalah di dalam jahanam dan terkutuk. Itu adalah syahadat mereka. Kalau kita tidak dengar, kita tidak tahu, ya taqiyah, Pak. Taqiyahnya orang Syiah itu adalah agama bagi mereka. Karena apa? Dikatakan di sini ya bahwa hadis mereka di dalam Al-Kahfi, tadi Al-Kahfi adalah Bukhari-nya mereka, betul? Katanya begini, inna tis'ata a'syari ad-din fit taqiyah. Sesungguhnya 90% dari agama ini ada pada taqiyah. Waladina liman la taqiyata lahu, dan tidak beragama seseorang yang tidak bertaqiyah. Taqiyah itu maksudnya adalah pura-pura, Pak. Pura-pura. Pura-pura. Sikap munafik, menyembunyikan apa yang diyakini, betul? Kemudian menampakkan seperti kebanyakan orang. Jadi bisa jadi depan orang-orang itu adalah dia mengaku bahwa dia ahlu sunnah. Tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam habitatnya, dia adalah mengutuki ahlu sunnah. Itu adalah yang diyakini oleh mereka. Dan taqiyah itu adalah penyebab ampunan oleh mereka. Kalau ingin diampuni, maka bertaqiyahlah. Dia adalah kalau ditinggal, tidak akan diampuni dosanya. Kalau tidak taqiyah, tidak akan diampuni dosanya. Disebut di sini, dalam kitab Wasailus Syiah, mengatakan bahwa yaghfirullahu lil mu'mini kulla dzanbin. Allah mengampuni mukmin semua dosanya. Wa yutahhiruhu minhu, dan Allah akan mensucikan dosa-dosa dari orang itu. Fi dunya wal akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Ma khala dzanbain, kecuali dua dosa. Apa itu? Tarkut taqiyah wa tadyi'i huquqil ikhwan. Yaitu meninggalkan taqiyah. Kalau orang meninggalkan taqiyah, dia tidak akan diampuni dosanya. Ini hadis mereka, Pak. Jadi hati-hati, karena orang Syiah itu adalah masuk ke dalam ahlus sunnah dengan menggunakan taqiyahnya. Dan itu harus, kalau tidak, tidak beragama dia. Oleh karena itu sangat sulit, dan kita harus cermati saja dari sisi zahirnya, dari sisi juga keyakinannya. Dari sisi zahirnya, sholatnya tidak bersama kaum muslimin kalau dia mau konsekuen. Dan sholatnya hanya 3 kali. Dan sholatnya gerakannya beda dengan kaum muslimin. Bacaannya beda dengan kaum muslimin. Syahadatnya beda, wudunya beda, sholatnya beda. Beda. Ya, jadi itu yang hendaknya kita harus ketahui dan harus sadari. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Syiah tidak sesat ataupun dia adalah sama dengan kaum muslimin, itu adalah karena tidak tahu. Tadi itu adalah yang saya bacakan kitab mereka. Mereka sendiri yang mengatakan itu. Oleh karena itu, para sekalian patut untuk meyakini dan mempercayai. Kalau tidak percaya pada kitab mereka, apalagi itu kan rujukan mereka, Bukhari-nya mereka, ya, ataupun imam-imam yang mu'tabar menurut mereka. Demikian. Cukup. Sudah lewat dari jam 1. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pada kita hidayah dan taufik sehingga kita ditunjukkan selalu kepada jalan yang lurus dan istiqomah di atas itu sampai dengan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.